Bismillah. Apa yang bisa saya nak buat untuk mempermudah itu kurang lebih 10 diagram. Itu mungkin kita bisa kerja langsung pada subuh Senin. Mudah-mudahan tidak salin hari ini. Hari ini kita mau rajin aja mudzakarah, menambah sedikit. Saya kira kalau miras zawuj, ya zawuzah itu mudah insyaAllah untuk ulang-ulang. Kemudian mirasul um, mudah-mudahan juga bisa dipaham nanti kita mutakara. Kemudian mirasul ab, mirasul jiddah. Jadi sekarang kita mengucapkan dari awal aja dari mirasul banat. Miras banatul ibn. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, banatul ibn itu tidak bisa dapat waris. Kapan belajis tidak dapat waris? Ya, kalau ada dakarun warisun minasar, ya kalau ada keturunan si mayit yang laki-laki, ya, yang apa, a'la minhunna, yang lebih tinggi derajatnya daripada dia. Nah, Zaid misalnya punya dua anak laki-laki, Umair dengan Mus'ab. Ya, Umair sudah meninggal, tapi dia punya anak-anak perempuan. Kalau sudah di sini saya tulis misalnya Aisyah dengan Khadijah. Umair punya anak perempuan Khadijah dan Aisyah. Ketika Zaid meninggal, Umair sudah tiada, tapi punya anak Khadijah dengan Aisyah. Tapi Mus'ab, saudaranya Umair, masih hidup. Kalau seperti ini sudah, Khadijah dengan Aisyah tidak dapat apa-apa. Karena laki-laki yang merupakan pewaris keturunan si mayit yang lebih tinggi dari dia kedudukannya, anak masih ada. Ya, Zaid punya putra dua, Umair dan Mus'ab. Umair punya putri Aisyah Khadijah. Tapi ketika Zaid meninggal, Mus'ab masih ada. Ini pamannya Khadijah Aisyah itu, yakni Mus'ab masih ada. Ini contoh. Kemudian yang kedua, kapan tidak dapat? Kapan dia dapat Umi Abbas? Dua. Iya. Atau masih ada dua wanita yang derajatnya lebih tinggi dari dia. Iya. Zaid punya anak laki-laki, tadi Umair punya dua anak perempuan. Ya, misalnya Zainab dengan Fatimah. Zainab dengan Fatimah. Tadi Umair punya putri dua, Khadijah dengan Aisyah. Khadijah dengan Aisyah. Tapi ketika Zaid meninggal, dua putrinya, Zainab dengan Fatimah, masih hidup. Masih hidup. Maka kita katakan, ya Afwan, siapa? Ya Khadijah, ya Aisyah, kalian berdua enggak dapat. Kalian berdua enggak dapat. Kenapa? Karena dua putri Zaid itu masih hidup. Ya, kamu kalah, terhalang oleh keduanya. Kamu tidak dapat karena masih ada dua orang putri si mayit, Zainab dengan Fatimah. Ini. Nah, namun kata beliau rahimahullah ta'ala, Namun kata beliau rahimahullah ta'ala, dalam kasus seperti itu, ketika masih ada dua putri yang lebih tinggi dari dia kedudukannya, Banatul Ibn masih mungkin dapat. Masih mungkin dapat dengan sebab ta'asib. Kamu tuh Muhammad? Iya. Kata beliau masih mungkin. Ya, kapan? Katanya payarif nama'ahu bita'asib, maksudnya illa an yakuna lil mayyit ibnu ibnin bidarajatihin. Aw anzal minhun. Ya, kecuali kalau ternyata cucu-cucu tadi itu punya teman bisa menjadi ahlu ta'asib. Siapa itu? Yaitu ketika ada cucu-cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, misal tadi misalnya Umar selain punya putri Khadijah dengan Aisyah, juga punya putra. Hasan misalnya. Meninggal Zaid, meninggalkan dua putri, Zainab dengan Fatimah. Khadijah dan siapa? Aisyah putranya Umar, dua putri Umar, itu enggak dapat. Tapi ketika ternyata dia punya saudara laki-laki, Hasan, ini bisa dapat. Kita katakan, ya, Zainab dengan Fatimah, dua putri Zaid mendapat berapa? Muhammad, 23. Kita katakan Zaid, karena dia punya putri dua yang ditinggal olehnya, maka dua putrinya dapat 2/3. Sisanya? Mar? Iya. Ya Khadijah, ya Aisyah, karena sekarang kamu punya teman. Iya. Hasan menjadi ahlu ta'asib. Silahkan bertiga dibagi. Tidak kari misal hadil umum saya. Gitu ya. Nah. Atau anzalu minhunna. Itu kan sederajat gampang. Atau anzal minhunna. Ini mungkin lebih rumit lagi. Misalnya tadi Zaid meninggal punya dua putri. Zainab dengan Fatimah masih hidup. Punya putra Umar. Sudah meninggal tapi punya putri. Tadi Khadijah dengan Aisyah. Juga Zaid punya putra yang sudah meninggal. Namanya Mus'ab, gitu ya. Mus'ab anak laki-laki dari Zaid ini juga sudah meninggal, tapi dia sempat punya anak laki-laki. Iya. Yeah. Namanya misalnya Ja'far. Ja'far anaknya Mus'ab juga sudah meninggal. Iya. Yeah. Siapa? Zaid punya laki-laki Mus'ab. Mus'ab siapa? Punya Ja'far. Ja'far sudah meninggal. Iya. Yeah. Ja'far sudah meninggal, dia punya laki-laki. Zainal Abidin misalnya. Ya, yeah, Zainal Abidin. Tadi ketika Zaid meninggal ada Zainab dan Fatimah, dua putri masih hidup. Gampang sudah. Dua putri dapat 2/3, ya. Tadi kalau cuman Zainab dengan Fatimah, terus Umar anaknya Khadijah dengan Aisyah. Kalau seperti ini enggak dapat, ya, enggak dapat. Tapi ternyata dia punya teman. Apa itu? Tadi dari garis Mus'ab. Mus'ab sudah meninggal, tapi punya anak Ja'far. Ja'far punya anak namanya apa tadi? Zainal Abidin. Kita katakan, ya Aisyah, ya Khadijah, kamu sekarang dapat. Kamu menjadi apa? Ahlu ta'asib karena ada Ja'far. Itu maksudnya. Itu maksudnya apa? Anzal minhunna. Iya, kan kalau level berarti kan Fatimah apa? Khadijah dengan siapa? Aisyah apanya Zaid? Hah? Cucu. Kalau Zain Abidin? Hah? Apa? Cicit. Cicit kan? Lebih bawah, lebih bawah. Iya, tapi bisa jadi teman dia, jadi ahlu tasib. Begitu, dipaham insyaallah? Dipaham ya? Nah. Aja kan? Zaid punya anak Mus'ab, Mus'ab punya anak Ja'far. Ja'far punya anak Zain Abidin. Ini kan cicit. Cicit ini yang nemenin cucu dari garis Umar. Fatimah dengan Khadijah. Berarti temannya itu lebih bawah dari dia, itu Anzal minhun. Tetap bisa jadi ahlu tasib. Begitu ya. Nah, kemudian yang juga perlu kita ulangi, qad rahimahullahu ta'ala wa mirathuhunna fi masyabadzalika bi ta'sib faqat wa fi farfa'i, yang keduanya atau binatul ibn itu bisa dapat warisan dengan ta'sib saja atau dengan farz saja, faris nabi ta'sib bisyarat an yakul mayyit ibnu ibnin bi darajatihinna didzakari misal yang ini tadi. Mereka dapat waris dengan ta'sib itu kalau apa syaratnya? Ada ibnu ibnin yang sederajat dengan dia atau di bawah dia. Atau di bawah dia. Kalau sederajat misalnya tadi memang Umar Zaid punya putra Umar, Umar punya dua putri misalnya Khadijah dengan Aisyah dan juga punya anak laki Umar, Hasan, itu sudah gampang. Atau dari garis lain, Zaid punya anak tadi, Umar punya anak juga Mus'ab. Ya. Musa punya anak tadi siapa? Ja'far. Iya. Ja'far. Ja'far juga bisa jadi teman nemenin apa? Khadijah dengan Aisyah karena sederajat, sama-sama cucu. Iya. Atau bahkan lebih bawah tadi, Zain al-Abidin. Gitu ya. Nah. Kemudian wa yarithna bil fardi, dan dia dapat waris dengan fard bisyarat, dengan syarat ala yakuna al mayyit ibnu ibnin bi darajatihin, dengan syarat tidak ada ibnu ibnin yang sederajat dengan dia, lil wahidah anis utsintain fa akthar sulusan. Ini kalau ini contohnya misalnya tadi Zaid meninggal dunia. Sebetulnya dia punya anak empat tadi. Fatimah perempuan, Zainab perempuan, Mus'ab perempuan, Umar perempuan. Tapi empat-empatnya sudah meninggal. Bapaknya sudah meninggal. Ya. Sudah meninggal semua. Fatimah enggak punya keturunan. Terus siapa? Zainab enggak punya keturunan, Mus'ab enggak punya keturunan, Umar punya keturunan satu. Aisyah. Tinggal dia doang berarti. Aisyah berapa? Berapa? Dapat berapa? Setengah, ini tadi. Kata beliau, waris nabil fard bisyarat alaikun al-mayyit ibnu ibnin bidarajatihinna lilubahidah nisf. Tergambar? Ya. Tadi kan, punya, Zaid punya anak empat. Fatimah, Zainab, Mus'ab, terus satu lagi apa? Umar. Tapi dari keempat ini yang punya keturunan cuma Umar. Yaitu siapa? Aisyah. Sehingga Zaid meninggal, yang ada cuma satu cucu dari Umar. Satu perempuan, cucu perempuan. Siapa? Aisyah. Dapat berapa dia? Dapat setengah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, warisintain fa'aksa sulusan. Tadi, punya anak empat. Zainab, Fatimah, Mus'ab, terus Umar. Fatimah gak punya keturunan. Zainab gak punya keturunan. Mus'ab gak punya keturunan. Yang ada, Umar punya dua anak putri. Tadi saya contohkan apa? Khadijah dengan Aisyah. Kita katakan, silahkan kamu dapat berapa? Seperti putri, berapa? 2/3. Begitu, paham ya? Ya, ini kata beliau, warisintain fa'akhtar as-sulutan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, illa, ini, illa kecuali, an yujada unsa minal furu' a'la minhunna warithat an-nisfa. Kecuali kalau ada wanita pewaris dari furu', turunan Zaid, turunan Mayyit, yang lebih tinggi derajatnya, yang bisa mengambil setengah. Iya, tadi saya usahakan enggak berubah namanya. Zainab, Fatimah, Zainab, Mus'ab, Umar, gitu ya. Empat anaknya. Iya. Umar tadi punya anak Khadijah dengan Aisyah. Kalau seandainya Zainab enggak punya keturunan, udah meninggal enggak punya keturunan, keturunan Fatimah udah meninggal enggak punya keturunan, Mus'ab ini keturunan. Iya, Umar udah meninggal, dua anak perempuan tadi dapat berapa? Dua cucu. Ya. 2/3. Kata beliau kecuali kalau ternyata yang di atas dia masih hidup dapat setengah. Misalnya ternyata Zainab masih hidup. Ya. Zaid putrinya tadi, Zainab masih hidup. Fatimah udah meninggal enggak punya keturunan. Mus'ab udah meninggal enggak punya keturunan. Tinggal Zainab masih hidup. Gitu. Zainab dapat berapa? Dapat berapa? Anak satu. Dapat berapa? Hah? Setengah kan? Ya dapat setengah. Lalu bagaimana dia yang dua putri ini? Hah? Dapat 1/6, menyempurnakan 2/3. Kata beliau rahimahullahu taala, illa an yujada untha min furu' a'la minhunna warisat nisf bayarisna sudus. Ya, yarisna sudus. Khadijah dan Aisyah ini cuma dapat 1/6. Iya, karena masih ada putri kita itu. Takmilatan sulusain. Ya, untuk menyempurnakan 2/3. Iya. Sawa'un kunna wahidah am aktsar. Apakah yang sederajat dengan Khadijah dengan Aisyah itu satu orang, iya, atau lebih, tetap cuma dapat 1/6 dibagi rata di antara mereka semua. La yazidul fardu an sudus bi zilatihna. Itu mudah-mudahan lebih paham. Ya, mudah-mudahan bisa siapin aja besok ya. Tolong besok kita pakai proyektor, pakai apa biar lebih jelas insyaallah. Wallahu a'lam.